wafil hadis, dan disebutkan di dalam al-hadis, akhwaku ma akhafu alaikum asyirkal asghar, perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik yang kecil. Fasu'ila anhu, maka beliau ditanya tentang syirik yang kecil itu. Faqala ar-riya, maka beliau menjawab syirik yang kecil itu adalah riya. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ta'liq dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. طيب قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar, barang siapa yang meninggal, barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru dari selain Allah tandingan yang lainnya, maka dia masuk ke dalam api neraka. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wali muslimin, dan bagi muslim, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, maka dia masuk ke dalam api neraka. Bab yang ada di hadapan kita ini yaitu bab al-khauf minasyirik, bab rasa takut dari perbuatan syirik. Bab ini adalah bab yang mencocoki beberapa bab sebelumnya, karena pada bab-bab yang sebelumnya disebutkan tentang bab tahqiq tauhid, ya, bab mengenai bagaimana merealisasikan at-tauhid. Kemudian diiringi berikutnya dengan bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab, barang siapa yang merealisasikan at-tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab. Kemudian beliau menyebutkan selanjutnya babul khaufi minasyirik, bab rasa takut daripada perbuatan syirik. Ini menunjukkan bahwa bab ini mencocoki bab-bab yang sebelumnya, karena bab-bab yang sebelumnya itu terkait dengan ar-raja, ya, terkait dengan pengharapan seorang hamba yang bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala bahwa dia dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan bab ini terkait dengan babul khauf, ya, mengenai rasa takut daripada perbuatan syirik, sehingga seimbang antara ar-raja dengan al-khauf, ya, pengharapan dengan rasa takut. Karena pengharapan saja tanpa rasa takut ini akan membuat seseorang merasa aman dari perkara-perkara yang jelek, merasa aman dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah. Nah, sebagaimana apabila yang ada adalah al-khauf saja, rasa takut saja kepada Allah, rasa takut saja daripada perbuatan syirik, ini akan membuat seseorang melampaui batas sehingga dia berputus asa daripada rahmat Allah Jalla wa'ala, ya. Membawa kepada al-khunuq min rahmatillah, ya. Berputus asa daripada rahmat Allah. Dengan seimbangnya antara ar-raja dengan al-khauf, maka seorang hamba akan dalam keadaan stabil. Dia tidak terjatuh ke dalam al-amnu min makrillah, merasa aman daripada makar Allah, sebagaimana dia tidak akan terjatuh ke dalam al-qunut min rahmatillah, rasa putus asa daripada rahmat Allah. Nah, maka di dalam diri seorang hamba yang muwahhid ada ar-raja dan ada al-khauf, ya. Pengharapannya bahwa tauhidnya akan menyelamatkan di sisi Allah Jalla wa'ala, ya. Dia mengharapkan rahmat Allah Jalla wa'ala dengan masuk ke dalam surga, ya. Demikian pula di dalam dirinya ada al-khauf, ya. Di mana dia selalu mawas diri, selalu merasa takut, selalu mewanti-wanti dirinya agar jangan sampai dirinya terjatuh ke dalam perbuatan syirik, ya. Maka ini akan menjaga stabilitas keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, oleh karena itulah, ya, di sini bab yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah mencocoki bab-bab yang sebelumnya sehingga terkumpul antara ar-raja dengan al-khauf, ya. Seorang yang terlalu besar rasa pengharapannya dengan tauhid, ya. Dengan janji-janji bagi orang yang bertauhid di mana Allah tidak akan menyiksa seorang yang bertauhid, ya. Di mana Allah Jalla wa'ala akan memasukkan ke dalam surga seorang yang bertauhid. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Ini kalau tidak disertai dengan al-khawfu minasyirik, ya. Rasa takut daripada perbuatan syirik sering sekali membuat seorang hamba itu lengah. Ya, sehingga dia merasa tauhidnya sudah cukup. Dia tidak mewanti-wanti daripada perbuatan syirik. Padahal perbuatan syirik itu mungkin terjadi pada siapapun juga, ya. Kepada orang yang paling bertakwa sekalipun, kepada orang yang paling dekat dengan Allah sekalipun, kemungkinan perbuatan syirik itu pasti tetap ada. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya bahwa dia pasti selamat daripada perbuatan syirik sepanjang hidupnya sampai dia meninggal. Jadi jangan pernah merasa aman. Oleh karena itu, nanti akan dibawakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Khalilullah, kekasih yang paling istimewa bagi Allah, seorang yang dinyatakan sebagai imamul muwahhidin, ya. Imamnya orang-orang yang bertauhid, beliau menyatakan wajunubni wa baniya an na'budal asnam, ya. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari mengibadahi berhala-berhala, ya. Pantasnya Nabi Ibrahim ini tidak berpikir demikian kalau dalam perhitungan orang-orang yang lengah. Sebab Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, Khalilur Rahman, ya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya. Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, ya. Kedudukan beliau sedemikian dekat dengan Allah Jalla wa'ala, tetapi tetap karena beliau bukan seorang yang lengah, bukan seorang yang ceroboh. Beliau mengimbangi keutamaan tauhid itu dengan rasa takut daripada perbuatan syirik. Beliau merasa bahwa tidak ada yang kuasa menyelamatkan beliau daripada perbuatan syirik kecuali Allah. Maka beliau meminta kepada Allah Jalla wa'ala, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarilah aku dan anak keturunanku dari mengibadahi berhala-berhala. Nah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang dinyatakan sebagai afdhalur rusul, ya, seutama-utama para rasul, yang dinyatakan sebagai khalilur rahman, ya, kekasih yang paling istimewa bagi Allah, yang dinyatakan sebagai afdhalul khalq, ya, makhluk yang paling utama di alam ini dari awalnya sampai akhirnya. Tetap saja Allah peringatkan beliau agar hati-hati daripada perbuatan syirik. Ya. Tidak boleh merasa lengah daripada perbuatan syirik. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbitanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Jalla wa Ala menegaskan kepada beliau, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbitanna amaluka, niscaya engkau akan mendapatkan amalan-amalanmu menjadi batal, binasa semuanya. Walatakunanna minal khasirin, dan niscaya engkau termasuk daripada orang-orang yang merugi. Siapa yang diingatkan ini? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, manusia yang tidak ada tingkatan lebih tinggi daripada beliau. Ya. Tapi tetap diingatkan oleh Allah agar hati-hati daripada perbuatan syirik. Naam. Demikian pula, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, generasi terbaik daripada umat ini. Dan tidak ada generasi yang terbaik daripada umat ini setelah mereka atau di atas mereka. Tapi apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal di antara mereka itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ya, ada kibar sahabat, afadhil sahabat, orang-orang mulia, orang-orang utama dari kalangan sahabat, tetap beliau menyatakan kepada sahabat, akhwaku ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Asyirkal asghar, ya, perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik yang kecil. Nah, siapa yang dikhawatirkan oleh Nabi ini? Generasi terbaik daripada umat ini. Ya. Oleh karena itu, ya, sedekat apapun manusia itu kepada Allah, sebaik apapun dia, setakwa apapun dia, jangan pernah merasa bahwa dirinya tidak mungkin jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Hati-hati daripada perbuatan syirik. Ya. Apalagi kalau hanya sekedar seorang salafi. Ya. Lantas kita menyatakan, oh saya kan salafi, tidak mungkin saya melakukan perbuatan syirik. Tunggu dulu. Ya. Sebentar dulu, Bung. Kan gitu. Ya. Syirik itu mungkin mengenai siapa saja. Kalau engkau tidak mawas diri, engkau akan terkena dengan perbuatan syirik, minimalnya syirik yang kecil. Ya, minimalnya syirik yang kecil. Karena untuk berbuat ikhlas pada semua amal kebaikan yang kita lakukan itu bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Makanya dinyatakan oleh as-salaf, yang saya ingat adalah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma min syai'in ashadda 'alayya mu'alajatuha min niyyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat aku mengobatinya daripada niatku. Menunjukkan bahwa ikhlas kepada Allah Jalla wa Ala dalam semua amal perbuatan bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Nah. Jadi pengharapan terhadap keutamaan-keutamaan tauhid, di mana kita tahu bahwa orang yang bertauhid pasti akan masuk ke dalam surga, ini harus disertai dengan rasa takut daripada perbuatan syirik. Dan di antara syirik itu ada syirik yang kecil, yang sangat tersembunyi. Syirik yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat, akhfa min dabibin naml fi zulmatil laili fi safhatin sauda. Syirik yang lebih halus, yang lebih tersembunyi daripada rangkakan semut. Kalau kita melihat kepada bagaimana semut itu merangkak atau berjalan, tentunya kita akan melihat sesuatu yang sangat samar sekali. Iya, kita harus fokus dan konsentrasi penuh untuk memperhatikannya baru kelihatan. Kan gitu. Ini jalannya semut. Ya. Nah, ini syirik yang kecil, akhfa min dabibin naml. Ya. Lebih tersembunyi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jalannya semut. Fi zulmatil lail, yang berada di dalam kegelapan malam. Ya. Melihat jalannya semut di terang siang hari ya. Saja itu sudah perkara yang sulit, butuh konsentrasi yang penuh dan perhatian yang fokus. Bagaimana kalau jalannya semut itu di tengah gelapnya malam? Fi safratin sauda, di tengah-tengah batu besar yang hitam. Tentu sesuatu yang sangat tersembunyi sekali. Ya. Jalannya semut di tengah gelapnya malam, di tengah batu besar yang hitam. Ya. Tidak kelihatan. Ya. Sulit untuk nampak. Nah, syirik yang kecil itu akhfa min hadza. Ya. Lebih tersembunyi daripada hal yang demikian ini. Menunjukkan betapa halusnya dan betapa tersembunyinya syirik yang kecil. Sampai-sampai seringkali kita tidak merasa bahwasanya kita telah terjatuh ke dalam syirik ini, sementara kita menganggap bahwa diri kita masih di atas keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala, karena sangat samarnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka bab al-khawfi minasyirik, bab rasa takut daripada perbuatan syirik, adalah bab yang sangat penting di dalam mengimbangi keutamaan-keutamaan at-tauhid. Nah, disebutkan di dalam bab ini mengenai firman Allah Jalla wa'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni perbuatan syirik kepadanya, dan mengampuni apa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana yang pernah kita terangkan, bahwasanya di sini para ulama berbeda pendapat mengenai syirik mana yang tidak diampuni oleh Allah. Menurut sebagian ulama, bahwa syirik yang tidak diampuni oleh Allah hanya syirik besar saja. Karena syirik besar itu yang kekal di dalam api neraka. Syirik besar itu yang dinyatakan oleh Allah Jalla wa'ala, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Ya. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya api neraka. Allah telah mengharamkan atasnya surga, dan tempat berpulangnya adalah api neraka, dan bagi orang-orang yang zalim itu tak ada seorang penolong pun. Nah, namun menurut sebagian ulama yang lainnya dinyatakan bahwa syirik yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik yang besar, demikian pula yang kecil. Semua perbuatan syirik itu tidak ada yang diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau syirik yang besar itu jelas. Menurut pendapat yang kedua ini, syirik yang kecil pun tidak akan diampuni oleh Allah. Artinya bahwasanya barang siapa yang melakukan syirik yang kecil, ya, dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Dosanya itu pasti akan disiksa oleh Allah. Berarti tidak berada di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah, sebagaimana dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa yang besar dalam keyakinan Ahlus Sunnah itu di bawah kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak akan diampuni, maka diampuni. Kalau akan disiksa, maka akan disiksa. Tetapi syirik yang kecil tidak pernah akan diampuni oleh Allah. Ini. Nah, sebagaimana yang kita terangkan bahwa kedua pendapat ini sepakat, bahwa yang kekal di dalam api neraka itu adalah pelaku syirik yang besar. Kemudian dua pendapat ini juga sepakat bahwa syirik yang kecil tidak mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Berarti apa perbedaannya antara pendapat yang pertama dan yang kedua? Hah? Tentang masalah apakah syirik yang kecil diampuni oleh Allah atau tidak. Ya. Bagi yang mengatakan bahwa yang tidak akan diampuni oleh Allah hanya syirik yang besar saja, mereka mengikutkan syirik yang kecil layaknya seperti dosa-dosa besar yang berupa maksiat kepada Allah. Artinya apa? Bahwa syirik yang kecil pun tergantung kepada kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak untuk menyiksanya, akan disiksa oleh Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka akan diampuni oleh Allah. Ini menurut pendapat yang pertama. Ya. Sedangkan pendapat yang kedua berarti mereka meyakini bahwasanya syirik yang kecil tidak diampuni oleh Allah, artinya tidak berada di bawah kehendak Allah. Ya. Pasti akan disiksa oleh Allah. Ya. Namun mereka sepakat, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ya, walaupun syirik yang kecil itu pasti disiksa oleh Allah, namun pelakunya tidak akan kekal dalam api neraka. Ya. Sehingga yang menyatakan bahwa syirik kecil pun tidak akan diampuni oleh Allah dan pasti akan disiksa oleh Allah, mereka tetap meyakini walaupun disiksa oleh Allah tetapi tidak akan kekal di dalam api neraka. Ini yang membedakannya daripada syirik yang besar. Nah, dan semua pembahasan ini terkait dengan orang yang tidak taubat daripada perbuatan syiriknya. Adapun orang yang taubat daripada perbuatan syiriknya tidak masuk ke dalam pembahasan ini. Karena siapapun yang taubat kepada Allah dengan dosa yang separah apapun, sebesar apapun, sejelek apapun, pasti dosa itu akan dihapuskan oleh Allah Jalla wa'ala selama taubatnya adalah taubatan nasuha. Ya. Makanya dinyatakan di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua perbuatan dosa. Allah mengampuni semua perbuatan dosa. Berarti dosa maksiat, dosa bid'ah, dosa syirik, dosa kafir sekalipun diampuni oleh Allah. Kata para ulama, maksudnya Allah mengampuni semua dosa liman taba. Liman taba. Bagi orang yang bertaubat kepada Allah. Kalau dia bertaubat, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi pembahasan kita sekarang ini mengenai orang yang tidak taubat dari perbuatan dosanya. Maka bisa kita simpulkan pembahasan ini kepada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya para ulama itu sepakat, yang mengekalkan di dalam api neraka adalah perbuatan dosa besar. Yang kedua, bahwasanya para ulama itu sepakat dosa syirik yang kecil, saya ulangi ya supaya lebih jelas. Pertama, para ulama itu sepakat bahwasanya yang mengekalkan di dalam api neraka adalah perbuatan syirik yang besar. Nah, adalah perbuatan syirik yang besar. Ini yang mengekalkan di dalam api neraka. Yang kedua, para ulama itu sepakat bahwasanya dosa syirik yang kecil tidak mengekalkan di dalam api neraka. Tapi sekarang ada dua kesepakatan. Kesepakatan yang pertama, yang mengekalkan di dalam api neraka adalah perbuatan syirik yang besar. Kesepakatan yang kedua, bahwa syirik yang kecil tidak mengekalkan di dalam api neraka. Nah, kemudian yang ketiga, bahwasanya para ulama itu berbeda pendapat mengenai syirik yang kecil. Apakah syirik yang kecil itu di bawah kehendak Allah atau tidak? Maksudnya apabila dikehendaki akan disiksa oleh Allah, disiksa. Kalau dikehendaki oleh Allah untuk diampuni, diampuni. Atau perbuatan syirik kecil itu pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Jadi kita tegaskan bahwa yang mereka perselisihkan, apakah syirik kecil tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, sebagaimana dosa besar maksiat, atau pasti akan disiksa oleh Allah. Ini yang mereka perselisihkan. Ya. Dan kedua-dua pendapat adalah pendapat yang kuat. Baik yang menyatakan di bawah kehendak Allah, ini juga kuat pendapatnya, atau yang menyatakan bahwa pasti disiksa oleh Allah syirik yang kecil di dalam api neraka, ini juga kuat pendapatnya. Nah, poin yang keempat dari perselisihan mengenai syirik yang kecil pada poin ketiga, kita mengambil sebuah pelajaran penting, yaitu betapa bahayanya semua perbuatan syirik, baik syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Ya. Nah, karena syirik yang kecil sekalipun ada di kalangan para ulama yang menyatakan bahwa syirik yang kecil pasti disiksa oleh Allah. Ya. Dan tidak akan mendapatkan pengampunan. Menunjukkan betapa bahayanya perbuatan syirik yang kecil ini. Nah, jadi kesimpulannya bahwa semua perbuatan syirik adalah bahaya, yang besar maupun yang kecil. Sebagaimana yang seringkali kita ulangi, kita tegaskan bahwa syirik yang kecil itu sebenarnya dosanya adalah besar. Ya. Dinyatakan kecil karena jika dibandingkan dengan syirik yang besar, syirik yang besar itu mengeluarkan dari Islam, sementara yang kecil ini tidak. Tapi pada zatnya itu sendiri, perbuatan syirik yang kecil itu besar dosanya di sisi Allah. Ya. Nah, sehingga dinyatakan bahwa syirik yang kecil akbar minal kabair, syirik yang kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang berupa maksiat kepada Allah. Nah, akbar minal kabair, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang berupa maksiat kepada Allah. Nah, Kemudian kesimpulan yang keempat, bahwasanya para ulama yang menyatakan syirik yang kecil pasti disiksa oleh Allah, pasti pelakunya disiksa oleh Allah, ini mereka menyatakan bahwa walaupun pelakunya pasti disiksa oleh Allah, mereka tidak kekal di dalam api neraka. Ya, ini kesimpulan kita. Karena mereka sepakat bahwa yang membuat kekal di dalam api neraka itu hanya syirik yang besar. Jadi, walaupun sebagian ulama menyatakan bahwa syirik yang kecil pasti disiksa oleh Allah, namun tatkala disiksa oleh Allah, pelakunya kemudian akan dikeluarkan dari api neraka setelah dosa itu dihapuskan dengan siksa-siksa yang diberikan oleh Allah di dalam api neraka. Setelah mereka mendapatkan imbalan daripada perbuatan syirik yang kecil, maka mereka kemudian dikeluarkan dari api neraka dan selanjutnya dimasukkan ke dalam surga. Karena syirik yang kecil tidak mengekalkan di dalam api neraka. Nah, berarti ini kesimpulan yang keberapa? Yang keempat apa yang kelima? Yang kelima ya. Yang kelima. Nah, yang keempat yang sebelumnya, yaitu betapa bahayanya semua perbuatan syirik. Kemudian yang keenam, bahwa pembahasan mengenai tidak diampuninya syirik yang besar ataupun syirik yang kecil itu bagi orang yang tidak bertaubat, ya, bagi orang yang tidak bertaubat. Adapun bagi orang yang bertaubat kepada Allah, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, sebesar dan sejelek apapun dosa itu. Nah, makanya Allah nyatakan di dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua perbuatan dosa. Baik, ini enam kesimpulan dengan hal-hal yang terkait perbuatan syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Jadi tatkala Allah menyatakan di dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya, maka kita bisa mengingat 6 poin yang telah disebutkan tadi mengenai rincian daripada perbuatan syirik, apakah diampuni oleh Allah atau tidak. Ya. 6 poin tadi cukup untuk memahami secara rinci pembahasan ini. Kemudian pernyataan ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik kepadanya, tidaklah bertentangan dengan firman Allah jalla wa ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni semua perbuatan dosa. Memang sepintas seolah-olah bertentangan. Dalam ayat ini dinyatakan Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik. Dalam ayat lain Allah menyatakan Allah akan mengampuni semua perbuatan dosa. Bagaimana kita mengkompromikan ini? Jawabannya sudah ada tadi. Bagaimana? Apa jawabannya? Nah, bagaimana jawabannya? Nah, bahwasanya pernyataan ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya bagi orang yang tidak bertaubat. Ya. Liman lam yatub. Bagi orang yang tidak mau bertaubat daripada perbuatan syirik. Kalau syiriknya itu adalah syirik besar, tamat sudah, selesai. Ya. Orang yang melakukan syirik yang besar, faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Ya. Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempat berpulangnya adalah api neraka. Ya. Selama-lamanya dia akan berada di dalam api neraka. Ya. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Naam. Kemudian pernyataan Allah dalam ayat lain, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni semua perbuatan dosa. Kita nyatakan liman taba. Ya. Allah mengampuni semua perbuatan dosa bagi siapa yang taubat, bagi siapa yang taubat. Nah. Makanya dinyatakan oleh as-salaf, la kabirata ma'at taubah wa la saghirata ma'al israr. Ya. Dinyatakan oleh salaf bahwasanya tidak ada dosa yang besar kalau disertai dengan taubat. Karena sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia bertaubat kepada Allah, dosa itu hapus. Dosa itu akan hilang. Ya, akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana la taghirata ma'al israr. Tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Ya, awalnya kecil, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, yang kecil ini menjadi besar karena menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pelakunya tidak perhatian kepada hukum Allah Jalla wa'ala, kepada hak Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah. Dan dosa-dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus ini nanti, di samping nilainya akan menjadi besar, ya, dia pun akan membawa pelakunya untuk melakukan dosa yang lebih besar. Nah, awalnya akan dimulai dengan yang kecil, kemudian akan membawa kepada yang besar. Nah, barakallahu fikum. Karena yang namanya maksiat itu tidak akan berhenti pada satu batasan saja. Dia akan membawa kepada yang lebih parah dan lebih parah. Nah. Kemudian disebutkan di dalam bab ini mengenai ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku daripada mengibadahi berhala-berhala. Ya. Di sini menunjukkan betapa bahayanya perbuatan syirik sebagaimana yang disebutkan di dalam judul bab, bab al-khaufi minasyirik, bab rasa takut daripada perbuatan syirik. Demikian pula senada dengan hadis yang berikutnya, akhwafuma akhafu alaikum asyirkal asghar. Ya. Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik yang kecil. Tatkala beliau ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, ar-riya. Syirik yang kecil yang paling dikhawatirkan itu adalah ar-riya. Ya, ar-riya. Nah, ar-riya yaitu berbuat sesuatu dalam rangka untuk ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Sehingga dia mendapatkan pujiannya atau sanjungannya atau yang semacam itu daripada kesenangan dunia. Poi. Dan diikutkan dengan bab riya yaitu bab sum'ah. Kalau riya adalah keinginan untuk dilihat oleh orang lain, as-sum'ah adalah keinginan untuk didengar oleh orang lain. Ya. Dan ini pembahasan yang dalam satu bab. Ya, masuknya ke dalam asyirku al-asghar. Syirik yang kecil. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita bertanya-tanya apa itu asyirkul akbar dan apa itu asyirku al-asghar. Apa itu syirik yang besar dan apa syirik yang kecil? Syirik yang besar adalah ayyaja'ala al-insanu lillahi niddan, bahwa seorang manusia menjadikan tandingan bagi Allah. Fi rububiyyatihi, baik dalam perkara rububiyahnya, au uluhiyyatihi, atau dalam perkara uluhiyahnya, au asma'ihi wa sifatih, atau nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini definisi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah di dalam Ma'arijul Qabul. Baik. Jadi yang disebut dengan syirik yang besar adalah seorang insan menjadikan tandingan bagi Allah, baik pada rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma dan sifatnya. Kemudian apa itu syirik yang kecil? Syirik yang kecil, asyirkul asghar huwa, syirik yang kecil adalah kullu wasilatin wadari'atin yutawassalu biha wa yutatarraku ila syirkil akbar. Yang disebut dengan syirik yang kecil adalah setiap sarana, setiap jalan yang akan menyampaikan kepada syirik yang besar. Setiap sarana atau jalan yang akan menyampaikan kepada syirik yang besar. Minal iradati wal aqwali wal af'al. Baik itu berupa keinginan, ucapan maupun perbuatan. Baik itu berupa keinginan, ucapan maupun perbuatan, malam tabluh rabbatal ibadah, selama belum sampai pada tingkat ibadah. Selama belum sampai pada tingkat ibadah. Jadi setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap keinginan yang menyampaikan dan membuka jalan kepada syirik yang besar, maka ini adalah syirik yang kecil. Dengan syarat bahwa belum sampai pada tingkat ibadah. Kalau sudah sampai pada tingkat ibadah, maka jatuhnya ke dalam syirik yang besar. Nah, kemudian al-muallif rahimahullah membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud tentang orang yang meninggal dalam keadaan menyeru berdoa kepada selain Allah dan menjadikannya tandingan bagi Allah, dia masuk ke dalam api neraka. Juga membawakan hadis Jabir, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka dia masuk ke dalam api neraka. Yang perlu diingat dalam hadis yang terakhir ini yaitu pembahasan apa yang telah kita sebutkan di dalam daurah, ya, bahwasanya orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah masuk ke dalam surga, atau dalam riwayat lain disebutkan tidak akan disiksa oleh Allah, ya, ini tentunya akan mengundang iskal, mengundang suatu ganjalan apabila kita hadapkan dengan riwayat-riwayat yang mengancam dengan api neraka kepada para pelaku perbuatan maksiat. Ya. Di mana orang-orang yang berbuat maksiat pun ada yang disiksa oleh Allah, diancam dengan api neraka. Seperti pezina, peminum khamr dan lain sebagainya. Ya. Maka bagaimana mempertemukan ini? Dalam sebuah riwayat disebutkan Allah tidak akan menyiksa atau akan masuk ke dalam surga orang yang tidak menyekutukan Allah. Seolah-olah dengan tidak menyekutukan Allah saja cukup untuk selamat dari siksa. Kan gitu. Sementara dalam riwayat lain disebutkan bahwa di antara pelaku maksiat itu ada yang masuk ke dalam api neraka. Ada yang disiksa oleh Allah, diancam dengan api neraka. Nah, seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul janna al-qattat." Tidak akan masuk ke dalam surga seorang pengadu domba. Ya. Ini seolah-olah bertentangan dengan riwayat yang tadi kita sebutkan bahwa akan masuk ke dalam surga siapa yang tidak menyekutukan Allah. Akan masuk ke dalam surga barang siapa yang tidak menyekutukan Allah. Sementara dalam riwayat ini disebutkan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba. Apakah mengadu domba itu menyekutukan Allah? Tentu tidak. Berarti ada semacam pertentangan secara zahir, walaupun ini tidak pertentangan. Ya, telah kita sebutkan di dalam daurah bahwasanya di kalangan para ulama ada beberapa jawaban. Ya, disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari. Nah, maka untuk mengetahui jawaban-jawaban itu silahkan merujuk kepada apa pembahasan kita yang disebutkan di dalam ad-daurah. Nah, catatannya ada pada sebagian ikhwan dan rekamannya ada pada sebagian ikhwan. Dan kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.